Mitra Bisnis, sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2013 dan memasuki tahun 2014 yang juga merupakan tahun politis. Banyak kalangan, terutama pebisnis yang khawatir pada tahun depan, pemerintah tidak akan fokus menjalankan tugasnya lantaran disibukkan oleh perhelatan akbar 5 tahunan tersebut. Namun ada juga yang berharap mendapatkan cipratan rejeki dari ajang yang diprediksi akan menghabiskan dana triliunan rupiah tersebut. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa saran Anda untuk perusahaan-perusahaan khususnya sektor UKM dalam menghadapi tahun depan? Kalau perusahaan kecil menengah kita nggak ada jalan lain ya, karena dia kebanyakan dalam negeri marketnya ya. Jadi sebenarnya dia memang akan sangat tergantung dari semua kebutuhan-kebutuhan dia. Oh, yang akhirnya bisa nggak rakyat beli gitu ya. Tentu dia akan semua harus ikatkan pinggangnya ya, karena marketnya akan pasti menciut. Orang belanjanya lebih sedikit. Dan dia juga tentu akan kena juga pada satu saat, dan dia lebih rawan kenanya daripada perusahaan-perusahaan besar ya. Yang punya cash flow lebih baik dan juga punya reserve yang banyak, sedangkan di perusahaan kecil kan nggak ada. Nah ini menurut saya nanti mereka lebih banyak menghadapi masalah besok ini juga daripada perusahaan-perusahaan yang besar-besar itu ya. Biarpun domestic market itu adalah menjadi pegangan dia. Tapi saya melihat domestic market kita biarpun kena, dia tidak akan kena anjlok sekali ya. Domestic market kita kena kelompok menengah kita masih juga besar ya. Saya kalau melihat akibat-akibat ini kita harus jaga supaya akibatnya jangan ekstrim gitu ya. Akibatnya juga kalau bisa jangan juga merugikan perusahaan-perusahaan kecil sendiri. Tapi dengan adanya pemilu mungkin juga mereka bisa suplai banyak untuk kebutuhan-kebutuhan pemilu itu pengusaha-pengusaha kecil kita, termasuk makanan-makanannya yang tidak mengganggu mereka punya masa depan gitu ya, sehingga mereka bisa bertahan gitu dalam situasi ekonomi yang sulit ini. Itu saya harapkan bisa terjadi ya, biarpun tidak gampang ya, dan kita perusahaan-perusahaan besar juga sekarang sedang menjaga betul. Paling sedikit kita kalau ekspansi, kalau kita harapkan tumbuh dan lain-lain itu tahun depan itu saya pikir enggak lah ya. Kita bertahan daripada apa yang sudah kita punya sekarang, itu adalah kebijakan kita. Kita tidak ada ekspansi baru lagi, kita menahan supaya cash flow kita lebih baik, kita reserve lebih baik, kita mengurangi belanja-belanja yang enggak perlu, kita mengharukan macam-macam perkhidmatan. Itu sekarang yang kita lakukan untuk bisa bertahan dalam gelombang daripada ekonomi dalam dan luar negeri ini. Ini sedang kita lakukan sekarang ini. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.